Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian merenungi kematian dan perihnya azab yang pembahasannya kita ambil dari kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mendapatkan penjelasan bahwa kuburan yang merupakan persinggahan pertama menuju kehidupan akhirat itu memiliki himpitan dan tekanan. Maka berikutnya Imam Al-Qurtubi menyebutkan bab tentang pertanyaan yang akan diajukan oleh dua malaikat. Babun fi su'alil malakaini lil 'abdi wa fi ta'awudzi min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Bab tentang pertanyaan dua malaikat diajukan kepada seorang hamba dan berlindung dari azab kubur serta azab neraka. Rawa al-Bukhari an Anas ibn Malikin, halaman 97. Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani 'alaihim ataahu malakan fayaq'udanihi. Sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah, apabila sudah diletakkan di dalam kuburnya, kemudian sahabat-sahabatnya yang masih hidup, yang mengiringinya beranjak pulang, dia mendengar suara telapak kaki, telapak kakinya. Setelah itu, dua malaikat akan mendatanginya. Kemudian dia akan didudukan di dalam kuburan. Ini adalah perkara yang wajib untuk kita imani. Su'alul qabr atau su'alul malakain, pertanyaan yang diajukan di alam kubur oleh dua malaikat adalah perkara yang hak. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan keduanya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah kedatangan dua malaikat itu untuk mengajukan pertanyaan. Banyaknya orang yang ziarah ke kuburan, tinggalnya dalam waktu lama orang-orang yang mengantar jenazah yang akan dikuburkan, tidaklah menjadi penghalang bagi dua malaikat untuk mendatangi jenazah tersebut dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Perkara ini adalah perkara yang gaib. Perkara ini adalah perkara yang membutuhkan adanya taslim, kubul, penerimaan yang sempurna dari diri kita. Kita tidak boleh mempermainkan urusan ini. Kita tidak boleh mengolok-ngolok tugas dua malaikat ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajukan pertanyaan kepada orang yang sudah mati, yang ada di alam kubur. Jangan terpancing dengan cemoohan, olok-olokan, sendagurau, pelecehan dan penghinaan yang dilontarkan oleh seorang yang katanya profesor, katanya doktor. Dia mengatakan bahwa sampai saat ini kuburan atau jenazah Gus Dur itu belum ditanya oleh dua malaikat. Kenapa? Karena setiap saat kuburannya tidak pernah sepi dari peziarah. Setiap saat kuburannya tidak pernah kosong dari peziarah. Malaikat mungkar dan nakir tertahan. Belum bisa mengajukan pertanyaan kepada Gus Dur. Wal'iyadu billah. Ingat, tidak ada yang bisa menghalangi dua malaikat ini untuk mengajukan pertanyaan kepada siapapun yang sudah menempati alam kubur. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menugaskan dua malaikat ini. Jangankan yang kuburannya jelas nampak, yang tidak diketahui seseorang mati di mana, kuburannya tidak diketahui, tetap akan diajukan pertanyaan kepadanya oleh dua malaikat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita mendengar cemoohan, olok-olokannya sungguh, ini sangat menyakitkan. Syariat Allah Azza wa Jalla jadi bahan permainan. Katanya sudah belajar Islam. Keluaran Al-Azhar. Seperti itu hasilnya. Apa gunanya belajar Islam kalau begitu? Sungguh kita teringat dengan pesan yang pernah disampaikan oleh Abul Aliyah, salah seorang tokoh tabi'in. Beliau mengatakan, ta'allamu al-Islam, pelajarilah oleh kalian Islam. Fa'idha ta'allamtumuhu falatarghabu anhu. Kalau kalian sudah mempelajari Islam, jangan sekali-kali membenci Islam. Jangan sekali-kali memusuhi Islam. Kewajiban bagi setiap orang yang belajar Islam itu adalah melestarikan, memuliakan, mengamalkan, mengajarkan syariat-syariat Islam, menjaga syariat Islam, bukan malah melecehkannya, bukan malah cenderung menghinakannya, bukan malah cenderung meremehkannya. ini kalau ada yang sampai melakukan hal tersebut, menunjukkan bahwa pikirannya sudah error. Ya. Otaknya terganggu. Apa gunanya belajar Islam kalau hasil akhirnya ternyata membenci syariat-syariat Islam? Na'udzubillah. Ya. Ada yang salah dalam keyakinannya. Mirip dengan orang-orang yang belajar Islam ke negara Eropa. Pulang jadi sekuler. Pulang jadi liberal. Islam hanya jadi bahan permainan. Haula munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik. La katsarahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperbanyak jumlah mereka. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dua malaikat itu datang, kemudian mendudukan si hamba yang sudah ada di alam kubur tadi, fayaqulani lahu, dua malaikat itu berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadha rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu? Apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'ammal mu'minu fayaqul ashhadu annahu abdullah wa rasuluh. Kalau si hamba tadi seorang mukmin, maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, unzur ila maq'adika minan nar. Lihat tempatmu pada awalnya neraka. Qad abdalaka Allahu ta'ala bihi maq'adan minal jannah. Kini Allah telah menggantinya. Allah telah menggantinya untukmu dengan tempat di surga. Fayarahuma jami'an. Dia akan melihat neraka dan melihat surga. Wa ammal munafiqu, adapun kalau si hamba tadi seorang munafik, wal kafir, dan seorang kafir, fayuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadar rajul, apa yang kamu tahu tentang orang ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka dia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqul ma yaqulun nas, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Fayuqalu la daraita wa la talait, kemudian dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu, kamu tidak pernah membaca Al-Qur'an. Wa yudrabu bimatarq min hadid darbatan baina udhunayhi, kemudian dia akan dipukul dengan palu dari besi, borbatan baina udhunai, dengan satu kali pukulan di antara kedua telinganya. Fayasihu sayhatan, dia akan berteriak sekeras-kerasnya. Yasma'uha man yalih, semua yang ada di dekatnya akan mendengar teriakannya. Illa thakolain, kecuali jin dan manusia. Kita tidak pernah mendengar orang yang sedang diazab di alam kubur. Kita tidak pernah tahu. Ya. Tapi selain kita dan selain bangsa jin tahu, mendengar teriakan yang sangat histeris dari orang yang sedang disiksa di alam kubur. Ini menandakan bahwa azab kubur itu ada. Seandainya ada orang yang meyakini bahwa dua malaikat hingga saat ini belum bertanya kepada seseorang yang sedang berada di alam kubur, itu sama saja dengan meyakini tidak ada azab kubur. Wal'iyadu billah. Ya. Sungguh ketika kita tidak pernah tahu dan tidak mendengar orang yang sedang diazab di alam kubur, ini menandakan begitu besar kasih sayang Allah kepada kita. Coba kalau seandainya kita mendengar, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah tega untuk menguburkan orang yang sudah mati. Kita tidak akan pernah mau, apalagi jika yang mati itu adalah orang yang kita cintai, istri kita, anak kita. Kita tidak akan pernah mau menguburkannya, karena kita mendengar suara orang yang sedang diazab di alam kubur. Rahmat Allah begitu besar, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar kepada kita. Ya. Tidak semangat kita untuk mengantar jenazah sampai di pekuburan. Tidak akan tega kita menguburkan seseorang yang sudah mati. Allah Azza wa Jal tetap menampakkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita tidak pernah mendengar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya di halaman 113, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan babun ma ja'a fi adzabil qabri wa annahu haqqun. Bab tentang azab kubur. Azab kubur adalah sesuatu yang hak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Di Quran surat At-Taha. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Qala Abu Sa'id Al-Khudri wa Abdullah ibn Mas'ud dhankan, qala 'adzabul qabri. Dikatakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit itu ternyata azab kubur. Wa qila fi qawlihi azza wa jal wa inna lilladhina zalamu azaban duna dhalika. Dikatakan atau ditanyakan pula tentang firman Allah azza wa jal di surat At-Tur, sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu masih ada azab selain itu. Qala huwa azabul qabri. Yang dimaksud adalah azab kubur. Li'anna Allah dzakarahu 'aqiba qawlihi fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladhi fihi yus'aqun. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini setelah ayat yang sebelumnya. Fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladhi fihi yus'aqun. Biarkan orang-orang yang zalim itu, mereka akan menemui suatu hari di mana mereka akan dibinasakan. Wa hadzal yaum huwal yaumul akhir. Hari yang dimaksud di ayat ini adalah hari akhir min ayyamid dunya. Fadalla 'ala annal 'adzab alladhi hum fihi huwa 'adzabul qabri. Maka azab yang disebutkan di ayat yang pertama yang kita baca adalah azab kubur. Wa kadzalika qala walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian Allah menyatakan walakinna aktsaruhum la ya'lamun, hanya saja kebanyakan mereka itu tidak mengetahuinya. Li'annahu ghaibun, karena perkara ini adalah perkara gaib. Azab itu, ikhwan fillah rahimakumullah, akan dirasakan oleh seseorang tidak saja pada hari akhir, hari kiamat, tetapi sebelum itu ada azab yang akan menimpa, yang akan dirasakan, yaitu di alam kubur. sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa qala wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya. Di surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 45-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab. Keluarga Fir'aun, dalam hal ini Fir'aunnya itu sendiri, akan dikepung dengan azab yang buruk. An-nar yu'raduna 'alaiha, neraka akan diperlihatkan kepadanya. Ghuduwa wa 'ashiyya, di pagi dan petang hari. Ini di alam kubur. Fahadha 'adabul qabri fil barzakh. Ini adalah azab kubur di alam barzakh. Wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala kalla sawfa ta'lamun ma yanzilu bikum minal azab fil qabri thumma kalla sawfa ta'lamun fil akhirah idza halla bikumul azab fal awwalu fil qabri wasani fil akhirah fattakrir lil halatain. Kemudian kata sahabat Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat dari surat At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun, ayat yang ketiga, sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahuinya. Ini berkenaan dengan azab yang menimpa seseorang di dalam kuburnya. Kemudian di ayat yang keempatnya, kembali diulangi, thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahuinya. Fil akhirah, idha halla bikumul azab. Ini azab yang terjadi di akhirat. Fal awalu fil qabri, maka di ayat yang ketiga, ini berkenaan dengan azab yang terjadi di alam kubur. Wathani, sedangkan di ayat yang keempat, ini berkenaan dengan azab yang akan menimpa seseorang di akhirat. Fattakrir lil halatain. Dua ayat itu diulang untuk menjelaskan kepada kita bahwa azab itu terjadi dua kali. Fil qabr wa fil akhirah. Di alam kubur dan di akhirat. Makanya sebelumnya kita mendapatkan penjelasan, kalau kita selamat dari azab kubur, maka akan ringan berikutnya. Tetapi ketika kita tidak selamat dari azab kubur, maka akan semakin berat apa yang terjadi setelahnya. Untuk itulah Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita untuk istaidhu min azabil qabri. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Warawa Zir bin Hubaysh an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna nashukku fi azabil qabri hatta nazalat hadihis surah alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Ya'ni fil qubur. Wa qala Abu Hurairah, yadhiqu 'alal kafiri qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu wa huwal ma'ishatud dunk. Zir bin Hubaysh meriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, pada awalnya kami meragukan adanya azab kubur sampai kemudian turun surat ini, yaitu surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, akan membinasakan kalian ambisi untuk memperbanyak dunia. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mendatangi kuburan atau masuk ke dalam kuburan. Kalla saufa ta'lam. Kalian kelak akan mengetahui apa yang terjadi. Ya'ni fil kubur. Ya'ni di dalam kubur. Yang terjadi adalah azab. Sahabat Abu Hurairah menambahkan, yadhiqu 'alal kafiri qabruhu. Kuburan itu akan menyempit. Akan menyempit bagi orang-orang kafir. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang belulangnya bertautan, bergesekan. Hancur. Karena kuburan menyempit. Tidak lapang, tidak longgar. Selonggar-longgarnya, selapang-lapangnya kuburan itu tetap sempit. Bagaimana kalau kemudian kuburan itu semakin menyempit? Tentu akan hancur. Tulang yang satunya bertautan dengan tulang yang lainnya. Terhimpit, remuk, hancur. Wahuwal ma'isyatullah. Itulah kehidupan yang sempit. Yakni kehidupan di alam kubur. Saat azab menimpa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya, babun ma jaa fi ta'awudz min adzabil qabr wa fitnatihi. Ketika kita sudah tahu tentang adanya azab kubur, maka kewajiban kita seperti yang disinggung tadi adalah berlindung darinya. Di sini ada bab khusus yang isinya adalah berlindung dari azab kubur dan fitnahnya. Rawa an-Nasa'i an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dakhala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa'indi imra'atun minal yahud, wahiyya taqul, innakum tuftanuna fil qubur. Farta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, innama yuftanu yahud. Qalat Aisyatu, falabithna layali, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal sya'arti annahu awha ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Qalat Aisyatu, fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu min adhabil qabri. Imam Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala an, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, di sisiku ada seorang wanita Yahudi, kata Aisyah. Si wanita Yahudi itu berkata, sesungguhnya kalian akan ditimpa fitnah di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innama yuftanu Yahud. Yang akan ditimpa fitnah itu adalah orang-orang Yahudi. Qalat Aisyatu, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal sya'arti annahu auha ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, apakah engkau merasakan bahwasannya kini telah diwahyukan kepadaku kalau kalian akan ditimpa fitnah di alam kubur. Aisyah kemudian berkata, saya mendengar Rasulullah berlindung dari azab kubur. Wa kharaja al-Bukhari wa an Abi Hurairah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Dalam doanya itu beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan dari azab neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku juga berlindung kepadamu dari fitnah Masihid Dajjal." Kata Imam Al-Qurtubi, "Wal ahadis fi hadzal ma'na katsiratun jiddan." Hadis-hadis terkait dengan masalah ini sangat banyak sekali, yang semakin mengukuhkan tentang adanya azab kubur dan azab akhirat. Kita sekali lagi diperintahkan untuk berlindung darinya. Jika kita ingin selamat dari ancaman azab kubur, maka cari keselamatan saat ini, saat Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan hidup di dunia itu hanya datang satu kali. Kita hanya hidup satu kali di dunia ini, tidak dua kali. Setelah kita meninggal dunia, kita akan masuk ke alam barzakh. Kita tidak akan kembali lagi ke dunia. Kematian, kuburan menanti kita. Kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Jangan pernah kita berpikir masih lama kedatangannya, tidak. Kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Setiap yang akan datang itu sesungguhnya masanya dekat, tidak lama. Kepastiannya sudah jelas. Itu tidak lama, hanya sebentar saja. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup lama di dunia ini. Ingat, kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Setiap yang akan datang itu dekat masanya. Selama-lamanya kita hidup di dunia ini hanya tiga fase, hanya tiga periode yang kita lalui. Pertama, masa kita kecil, belajar berjalan, belajar bicara. Yang kedua, masa kita muda, penuh dengan kekuatan. Kemudian yang berikutnya, masa tua, kembali lemah. Ya. Jadi selama-lamanya kita hidup di dunia hanya melalui tiga periode itu saja. Hanya melewati tiga masa itu saja. Semua bersifat sementara. Ketika kita ada di waktu muda, kita tidak akan pernah balik lagi ke masa kecil. Saat kita sudah tua, juga tidak akan pernah balik lagi ke masa muda. Jadi hanya sebentar, tidak lama. Azab kubur menanti kita kalau kita tidak memanfaatkan hidup dengan baik. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya agar bisa selamat dari fitnah kubur, bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh dua malaikat. Percuma kita mengajari mayit, orang yang sudah dikubur, kita katakan kepadanya, nanti kalau malaikat mendatangimu, bertanya kepadamu tentang siapa yang telah diutus, jawab bahwa itu adalah Muhammad. Nanti kalau dua malaikat datang kepadamu, bertanya tentang apa agamamu, jawab agamamu Islam. Percuma, gak ada manfaatnya itu. Dan tidak disyariatkan. Orang yang sudah mati terputus hubungannya dengan orang-orang yang hidup. Orang yang sudah mati itu tidak akan pernah bisa melakukan interaksi dengan orang yang hidup. Tidak. Kecuali saat orang yang hidup itu dalam posisi tidur. Saat orang yang hidup tidur kemudian bermimpi dengan orang yang sudah meninggal, maka itu nyata, hakiki. Di luar itu tidak. Di luar itu tidak. Saat kita tidur, kita wafat. Kita mati. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa Allah itu mewafatkan manusia saat ruhnya berpisah dari jasadnya atau saat mereka dalam posisi tidur. Jadi kalau ada orang yang tidur kita katakan wafat, tidak salah. Ada teman kita bertanya, mana si fulan wafat? Di mana wafat? Di masjid. Dicek tidur. Huwallazi yatawaffal anfus. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa manusia fi manamiha, saat dalam posisi tidurnya. Tidak ada yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dua malaikat itu. Banyaknya orang yang menziarahi kuburan kita tidak akan membantu kita. Karena sudah putus hubungan kita, sudah beda alam. Ya. Ketika kita sudah berada di alam kubur. Jadi yang paling bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita adalah diri kita, bukan orang lain. Bukan ustad-ustad kita, bukan syekh-syekh kita, bukan para ulama kita, bukan. Kita. Kita yang bertanggung jawab. Jadi persiapkan dengan persiapan yang matang. Pelajari agama Allah, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jaga, amalkan, lestarikan, makmurkan syariat-syariat Allah. Itu semua yang akan membantu kita. Orang-orang yang hidup yang kita cintai hanya bisa mendoakan kita. Berharap kepada Allah agar kita diberikan keringanan, diampuni dosa-dosa. Semua kembalinya kepada Allah. Jika Allah berkehendak untuk menghukum, maka Allah akan menghukum. Jika tidak, maka Allah tidak akan menghukum. Hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka berlindung dari azab kubur. Jangan lupa. Berlindung dari azab neraka, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan berlindung dari fitnah yang paling besar sebagai penutup semua fitnah yang terjadi di dunia, yaitu fitnah Masihid Dajjal. Ya. Qala babun ma jaa'a annal baha'im tasma' 'adzabal qabr. Bab penjelasan bahwa binatang-binatang ternak itu mendengar adanya azab kubur. Qala rawahu Muslim an Zaid bin Thabit qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin libani Najjar ala baghlatin lahu nahnu ma'ahu id hadat bihi fakadat talqih wa idza akbarun sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di dalam sebuah kebun milik seorang dari Bani Najjar, beliau menunggangi seekor keledai. Kami bersama dengan beliau. Tiba-tiba hadat, keledai itu miring. Fakadat talqi, hampir-hampir saja keledai itu melemparkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keledai itu seperti akan menjatuhkan Nabi alaihi salatu wasallam dengan sengaja. Wa idza akbarun sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Ternyata di kebun itu ada kuburan. Sekitar 6 kuburan atau 5 kuburan atau 4 kuburan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Man ya'rif ashhab hadhil qabr? Hadhil aqbur?" Siapa yang tahu? Siapa penghuni kuburan-kuburan ini? Faqala rajulun, ada seseorang yang menjawab, "Ana, saya tahu wahai Rasulullah." Qala Rasulullah bertanya, "Famata? Mata haula? Kapan mereka meninggal dunia?" Qala dia menjawab, "Matu fil isyraq." Mereka mati di masa jahiliyah, di masa syirik, kesyirikan. Faqala kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Inna hadihil ummah tubtala fi quburiha." Sesungguhnya umat ini akan ditimpa fitnah, ujian dan cobaan di alam kuburnya. Falaula alla tudafinu lada'autullah an yasma'akum min azabil qabri alladhi asma. Kalau bukan karena aku khawatir nantinya tidak ada seorang pun dari kalian yang mau menguburkan orang yang sudah mati, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar azab itu, azab kubur, diperdengarkan kepada kalian sebagaimana aku mendengarnya. Kita tidak mendengar. Binatang mendengar. Ya. Persis seperti apa yang kita singgung tadi. Seandainya kita tahu mendengar azab kubur, kita tidak akan pernah mau menguburkan orang yang sudah mati. Ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Umat ini akan ditimpa fitnah di alam kuburnya. Akan ada azab di alam kubur. Kalau bukan karena aku takut kalian tidak mau menguburkan orang yang sudah mati, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab kubur itu kepada kalian. Sebagaimana yang aku dengar. Nabi tahu. Nabi melihat gejala perubahan yang terjadi pada keledainya itu. Nabi mengerti bahwa penghuni 5, 6, 4 kuburan ini sedang diazab. Membuat keledainya itu tiba-tiba miring. Ketakutan. Mendengar teriakan-teriakan yang histeris. Yang sedang diazab di alam kubur. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mendengarnya. Mungkin kalau kita mendengar, kita akan putus harapan. Kita akan putus harapan. Mungkin kalau kita mendengarnya, kita akan berangan-angan. Menyalahkan Allah bahkan. Ya, na'udzubillah. Mungkin kita akan menampakkan penyesalan. Tidak terima menjadi manusia. Sebagaimana penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Aduhai alangkah baiknya jika aku itu bukan sebagai manusia. Karena tentu aku tidak akan diazab. Alangkah baiknya jika aku seperti pasir-pasir ini. Menyesal menjadi manusia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah memuliakan manusia. Melebihkan manusia di atas semua makhluk ciptaannya. Walaqad karramna bani Adama. wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami, kata Allah, telah memuliakan Bani Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Allah sediakan kendaraan di lautan, Allah sediakan kendaraan di daratan. Kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Kami lebihkan mereka di atas semua makhluk ciptaan kami yang lainnya. Kita bersyukur menjadi manusia ini. Ya. Kita harus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita makhluk yang sempurna. Ya. Makhluk yang paling baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sudah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling baik. Paling seimbang. Luar biasa, kita punya mata. Bisa melihat segala hal yang kita inginkan. Kita punya pendengaran, bisa mendengar apa yang kita mau. Kita punya hidung, bisa mencium sesuatu yang kita inginkan. Kita punya mulut, bisa berbicara. Luar biasa. Sungguh sangat sempurna ciptaan Allah untuk kita. Wajib untuk kita syukuri. Ikhwan fillah rahimakumullah, semua itu menjadi tidak berarti ketika atau seandainya Allah takdirkan kita mendengar azab kubur. Kita akan menyesali jadi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna hikmahnya. Allah maha bijaksana. Ya. Allah sangat sayang kepada kita. Hanya binatang yang mendengar. Binatang tahu. Kita tidak tahu. Ikhwan fiddin rahimakumullah. وخرج أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Ada riwayat juga yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat. Aisyah berkata, dakhalat alayya ajuzan min ajaiz yahud al-Madinah. Suatu ketika masuk perempuan tua Yahudi. Dua perempuan tua Yahudi Madinah menemuiku. Faqalata, keduanya kemudian berkata, inna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Sesungguhnya orang-orang yang dikubur itu mereka akan diazab di dalam kuburnya. Qalat fakadzabtuhuma, kata Aisyah, aku mendustakan perkataan keduanya. Walam un'im an usaddiqahuma. Aku tidak diberi kenyamanan untuk mempercayai perkataan keduanya. Fakharajata, hingga kedua perempuan tua Yahudi itu kemudian keluar meninggalkanku. Wadakhala alayya, setelah itu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Fakultu, kusampaikan kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ajuzaini min ajaiz Yahud al-Madinah qalata. Ada dua perempuan tua dari Yahudi tadi. Keduanya berkata, inna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Bahwa para penghuni kuburan itu akan diazab di alam kuburnya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, sadaqata. Apa yang disampaikan oleh keduanya itu benar. Sungguh miris ketika ada umat Islam yang mengaku agamanya Islam tidak percaya kepada azab kubur. Yahudi saja percaya. Ya. Ini dengan lancangnya mengatakan tidak ada azab kubur. Ya. Tidak ada azab kubur. Kalau memang ada azab kubur, buktinya kuburan-kuburan yang sudah sekian tahun ada sampai sekarang masih tetap utuh. Ya. Apalagi kuburan yang di tembok itu. Sudah sekian tahun masih tetap utuh. Ini menunjukkan tidak ada azab kubur. Subhanallah. Azab kubur adalah perkara yang gaib. Tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya, jangankan dilihat. Didengar, itu tidak terdengar. Bukan hal yang perlu diingkari ketika melihat kuburan itu masih tetap utuh. Meski sudah sekian tahun, ada. Itu hal yang biasa. Ya. Orang bisa saja mempertahankan kuburan itu akan agar tetap terjaga. Bukan berarti tidak ada azab kubur. Azab kubur adalah perkara yang gaib. Tetapi nyata ada. Karena tidak setiap yang tidak kelihatan itu tidak ada. Enggak. Sebagaimana tidak setiap yang kelihatan itu harus nampak wujudnya. Kita harus mempercayai keberadaan sesuatu yang kita tidak bisa melihat wujudnya. Tapi kita merasakan adanya. Ya. Keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib inilah yang menjadi ujian sesungguhnya. Karena itu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sifat-sifat al-muttaqin, dhalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin, ini adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama Allah sebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang percaya kepada perkara yang gaib. Soal mempercayai sesuatu yang dilihat, tidak ada bedanya antara muslimin dengan kufar, dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir percaya kepada segala sesuatu yang mereka lihat secara kasat mata. Sama. Tapi, kaitannya dengan urusan gaib, orang-orang kafir tidak percaya. Hanya kaum muslimin, mukminin yang mempercayainya. Inilah yang menjadi pembeda. Ini yang menjadi pembeda. Kita merasakan ada angin. Pernahkah kita melihat wujudnya kayak apa? Kita merasakan panas. Pernah kita melihat wujud panas? Enggak pernah. Ya. Kita merasakan dingin. Pernah kita melihat wujud dingin? Dah. Tapi kita percaya ada. Jadi tidak setiap yang ada itu harus nampak wujudnya. Demikian Allah Azza wa Jal. Tidak bisa kita lihat di dunia ini. Bukan berarti Allah tidak ada. Sekian bukti yang menunjukkan wujudnya Allah. Ya. Alam semesta ini menjadi bukti yang terbesar di mana Allah itu ada. Begitu tertata rapi susunan alam dunia ini. Tidak berebut antara satu dengan yang lainnya. Matahari tidak pernah berebut dengan bulan. Malam tidak pernah berebut dengan siang. Hujan dan kemarau pun tidak pernah berebut. Ada saatnya matahari terbit. Ada saatnya tenggelam kemudian yang muncul. Bulan. Matahari ketika sudah waktunya terbit, tidak terus ngeyel, tidak mau tenggelam. Tidak. Matahari tenggelam, muncul bulan, muncul bintang. Semua itu menunjukkan ada yang mengaturnya dan tidak akan pernah mungkin terjadi dengan sendirinya. Setiap kejadian pasti ada yang menggerakkannya. Setiap hal yang kita rasakan pasti ada yang mengaturnya. Ketika kita sedang berdiri sendirian, terasa ada yang memukul punggung kita, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, ya kan? Kita mesti cari siapa ini pelakunya. Oh, tiba-tiba dipukul. Ya. Sekalipun yang melakukannya tidak kelihatan karena diganggu jin umpamanya. Tapi tetap kan kita percaya ada yang melakukannya, ya enggak? Ini pasti ada yang melakukannya. Ima orangnya kelihatan atau memang bangsa jin ini. Ya. Enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada yang menggerakkannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh apa yang dikatakan oleh dua perempuan tua Yahudi itu benar adanya. Innahum yu'adzibuna azaban. Mereka, para penghuni kubur itu akan diazab dengan suatu azab. Tasma'uhul baha'im. Yang azab itu akan didengar oleh binatang-binatang ternak. Qalat fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa yata'awadhu min azabil qabri. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, setelah itu aku tidak pernah melihat Nabi dalam posisi salat melainkan beliau selalu berlindung dari azab kubur. Bagaimana keadaan kaum mukminin di alam kuburnya? Disebutkan dalam bab berikutnya, bab firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulits tsabit fil hayatid dunya. Surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qaulits tsabit, dengan perkataan yang tepat. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Rawa Muslimun 'anil Bara bin 'Azib 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dari Bara bin Azib, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau membaca firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan-perkataan yang tepat, perkataan-perkataan yang benar dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Qala nazalat fi azabil qabri. Ayat ini turun menerangkan tentang adanya azab kubur. Dalil dari Al-Quran bahwa azab kubur itu ada. Yuqalu lahu man rabbuka. Seorang mukmin itu akan ditanya. Diajukan pertanyaan kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu Allah Rabbi. Allah adalah Rabbku. Wa nabiyyi Muhammad. Nabiku adalah Muhammad. Falidhalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fadhalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-27 dari surat Ibrahim tadi. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban-jawaban, dengan perkataan yang benar, yang tepat dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Seorang mukmin akan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, khonfidin rahimakumullah, tidak cukup hanya sekedar kita hafal. Tidak. Itu belum bisa menyelamatkan kita. Yang akan menyelamatkan kita adalah kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinihi al-Islam, dan mengenal agamanya Islam, ya, bukan hanya dihafal. Man rabbuka, Rabbi Allah. Wa man nabiyuka? Nabi Muhammad. Wa ma dinuka? Dini al-Islam. Tidak cukup dihafal, tapi harus dipelajari. Ya. Kita harus mengenal Allah, mengenal Nabi kita, mengenal Islam. Dengan itu secara otomatis kita mampu menjawabnya. Menjawab pertanyaan tentang hal-hal tadi di alam kubur. Qala haddathana Ja'far bin Umar qala haddathana Syu'bah an Alqamah bin Marthad an Sa'id bin Ubaidah an Al-Bara bin Azib an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza aq'ada al-'abdu al-mu'min fi qabrihi ata thumma yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadhalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Diriwayatkan masih dari Bara bin Azib bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang beriman itu didudukkan di dalam kuburnya, datang pertanyaan kepadanya. Kemudian dia, hamba yang mukmin tadi akan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Fadzalika qauluhu, itulah maksud dari firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang benar dan tepat. Wa kharrajahu Abu Dawud aydan fi sunanihi faqala fihi anil Bara bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza su'ila fil qabri fashahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masih dari Bara bin Azib dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim apabila ditanya di dalam kuburnya, maka dia akan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itulah maksud dari firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qad rawa hadha al-khabar Abu Hurairah wa Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa Abu Sa'id al-Khudri. Ada banyak sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang hal ini, di antaranya sahabat Abu Hurairah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kunna fi janazatin ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kami bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam menghadapi jenazah, faqala, maka beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna hadihil ummah tubtala fi kuburiha, sungguh umat ini akan diuji, dicoba, difitnah di alam kuburnya. Fa idzal insanu dufina wa tafarraqa anhu ashabuhu ja'ahu malakun biyadihi mitraqun. Jika seseorang sudah dikubur, kemudian sahabat-sahabat yang mengantarnya sudah pergi berlalu meninggalkannya, maka datang malaikat dengan membawa palu yang terbuat dari besi. Fa'aq'adahu, kemudian orang yang dikubur tadi akan didudukan di dalam kuburnya. Faqala, akan ditanyakan kepadanya, ma taqulu fi hadzar rajul, apa yang kamu tahu tentang orang ini. Fa in kana mu'minan, jika yang dikubur tadi adalah seorang mukmin, maka dia akan menjawab asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa yaqulu lahu sadaqta, malaikat itu akan berkata kepadanya, engkau benar. Fa yuftahu lahu babun ilan nar, kemudian dibukakan pintu menuju neraka di hadapannya. Fa yaqulu lahu, lalu malaikat itu akan berkata kepadanya, hadza manziluka law kafarta bi rabbik, ini tempatmu seandainya kamu kufur terhadap Rabbmu. Wa ammal kafiru wal munafiqu fa yaqulu lahu ma taqulu fi hadzal rajul, adapun kalau orang yang dikubur tadi seorang kafir dan munafik, maka akan ditanyakan kepadanya hal yang sama, ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang orang ini. Fa yaqulu la adri, dia akan menjawab, aku tidak tahu. Fa yuqalu lahu la daraita wa la talaita, kemudian dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu, kamu tidak pernah membaca kitabullah. Thumma yuftahu lahu babun ilal jannah, akan dibukakan di hadapannya pintu menuju surga, sehingga dia sangat berkeinginan sekali untuk masuk ke dalamnya. Fa yuqalu lahu, namun dikatakan kepadanya, hadza manziluka law amanta bi rabbik, ini tempatmu seandainya kamu beriman kepada Rabbmu. Fa amma idza kafarta, tapi kalau kamu kafir, fa innallaha abdalaka bihadza, Allah akan menggantinya dengan tempat yang ini. Thumma yuftahu lahu babun ilan nar, dibukakanlah di hadapannya pintu menuju neraka. Dia pun merasa ketakutan. Ya. Ini perjalanan akhir dari seorang mukmin dan seorang yang kafir. Thumma yaqma'u al-malak bil mitraq, kemudian malaikat tadi akan memukulnya, memukul si kafir tadi dengan palu, qam'atan, satu kali pukulan. Yasma'uhu khalqullah, akan didengar oleh makhluk Allah semuanya, illa thaqalain, kecuali manusia dan jin, atau jin dan manusia. Qala faslun, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sebagai penutup insyaallah pertemuan kita, beliau berkata, fasal sahhatil akhbaru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'adzabil qabri 'alal jumlah fala mat'an fiha wala mu'aridun lah. Wa jaa'a fi ma taqaddama min al athar annal kafira yuftanu fi qabrihi ويسأل ويهان ويعذب. Telah sahih berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam seputar azab kubur secara umum. Tidak ada celah dalam berita-berita tersebut. Tidak ada pula yang bertolak belakang dengannya. Wa jaa'a fi ma taqaddama minal athar, ada asar sebelumnya yang menyatakan bahwa orang kafir itu akan ditimpakan fitnah padanya di dalam kuburnya. Dan akan diajukan pertanyaan kepadanya. Akan dihinakan dan juga akan diazab. Qala Abu Muhammad Abdul Haq. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, wa'lam anna azabal qabri laysa mukhtassan bil kafirin wala mauqufan alal munafikin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya azab kubur itu tidak khusus ditujukan kepada orang-orang kafir, tidak pula terhenti pada orang-orang munafik. Bal yusyarikuhum fihi ta'ifatun minal mu'minin, akan tetapi dalam hal ini berserikat pula sekelompok orang dari kalangan kaum mu'minin yang melakukan dosa tentunya. Wa kullun ala halihi min amalihi, semua tergantung kepada keadaan amalannya. Wa mastaujibuhu min khati'atihi wa zalalihi, dan tergantung kepada kesalahan dan kekeliruan yang dilakukannya. Wa in kanat tilka an-nusus al-mutaqaddimah fi 'adzabil qabri innama ja'at fil kafir wal munafiq, walaupun nas-nas yang tadi dibaca, ya, yang tadi kita kaji, itu kaitannya dengan azab kubur yang ditujukan kepada orang kafir dan munafik. Memang terjadi khilaf dalam hal ini. Seperti pendapatnya Ibnu Abdul Bar di sini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar fi kitab At-Tamhid, berkata Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, al-atharu ath-thabitatu tadullu ala annal fitnata fil qabri la takunu illa li mu'minin aw munafikin. Athar-athar yang ada menunjukkan bahwa fitnah kubur itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin atau munafik. Mimman kana mansuban ila ahli al-qiblah wa dinil Islam wa mimman huqina damuhu bi dhahiri syahadah. Ditujukan kepada orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai bagian dari ahlul kiblah, kaum muslimin, beragama Islam. Orang-orang yang dilindungi darahnya ketika sudah mengucapkan syahadat. Wa ammal kafir al-jahid al-mubtil falaysa mimman yus'al an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi. Kata Ibnu Abdul Bar, adapun orang kafir yang menentang, yang membangkang, maka dia tidak akan ditanya tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Wa inna ma yus'alu an hadza ahli al-Islam. Akan tetapi yang akan ditanyai tentang hal ini adalah kaum muslimin, orang-orang Islam. Wallahu a'lam. Fa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit wa yartabal mubtilun. Sehingga kemudian Allah akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dan menanamkan keraguan kepada orang-orang yang batil. Qala Ibnu Abdul Bar, selanjutnya Ibnu Abdul Bar berkata, wa fi hadits Zaid bin Sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Dalam hadis Zaid bin Sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan bahwa sesungguhnya umat ini akan ditimpa fitnah di alam kuburnya. Wa minhum man yarwihi tus'al. Sebagian dari perawi atau periwayat hadis ada yang meriwayatkannya dengan bahasa tus'al, akan ditanya. Wa ala hadzal lafdhi yahtamilu an takuna hadhil ummah khassat bidzalika. Dengan alasan ini boleh jadi pertanyaan-pertanyaan tentang siapa nabimu, siapa robmu, apa agamamu, ini merupakan kekhususan umat ini. Wa hadza amrun la yuqta alaih. Namun kata Ibnu Abdul Bar, ini perkara yang tidak bisa dipastikan. Wallahu a'lam. Imam Al-Qurtubi kemudian membuat kesimpulan di akhir, qala al-muallif qawlu Abi Muhammad Abdul Haq Aswab. Apa yang diungkapkan oleh Imam Abu Muhammad Abdul Haq yang pertama tadi itu lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Fa innal ahadits allati dzakarnaha min qablu tadullu ala annal kafir yus'alu malakan. Karena hadis-hadis yang telah kami sebutkan tadi menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu akan ditanyai oleh dua malaikat. Wa yakhtabirani bis-su'al. Akan diuji dengan pertanyaan. Wa yudrabu bimitarik min hadid. Lalu akan dipukul dengan palu-palu dari besi. Ya. Ala kulli hal, yang paling wajib bagi kita sekarang ini adalah azab kubur. Perkara yang hak adanya. Tidak boleh untuk kita ingkari. Dan kita mesti mempersiapkan diri. Supaya selamat ya, dari azab kubur. Ya. Supaya ketika kita berada di persinggahan pertama, itu mendapatkan kenikmatan. Bukan azab. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya dan insyaallah besok pagi kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin.